Tanbihun, ini tanbih sedikit, perbedaan antara fi'il lazim dengan fi'il muta'addi. Ya, maka harus diketahui karena banyak yang tidak mengetahui mana yang lazim, mana yang muta'addi. Yang lazim ialah yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Nah, yang muta'addi, nah, ya, yaitu yang membutuhkannya, membutuhkan dari maf'ul bih. Ya, kita baca aja langsung. Ya, fi'il lazim dan muta'addi. Nah, tafaddal, dibaca di sini. Ya. Pak Apip. Bismillahirrahmanirrahim. Tambiyun al-fi'lu imma muta'addi wa huwa al-fi'lu alladhi yata'adda. Mana antum? Yang bawah, Ustaz. Wa hadha tambiyun itu, Ustaz. Tanbihun liman kofala itu kan? Iya. Kok Pak Apip malah yang baca yang lain? Atasnya di matan. Oh, di matanya dulu. Iya. Nah, tanbihun. Ya, tafadhal. Tanbihun. Al fi'lu imma muta'addi. Imma muta'addin. Imma muta'addin. Wa huwa al fi'lu alladhi yata'adda min al-fa'ili ila al-maf'uli bihi kaqulika darabtu Zaidan. Darabtu. Darabtu, darabtu Zaidan. Wa yusamma aidan waqi'an wa mujawizan wa imma ghairi muta'addi. Ghairu, ghairu. Wa imma ghairu muta'addi. Muta'addin. Wa imma ghairu muta'addin wa huwa alladhi lam yatajawaz fa al-fa'ilu ka qawlika hasuna zaidun wa yusamma laziman. Langsung bawahnya, Ustaz. Ghairu, baca dulu matanya. Ghairu. Wa ghairu waqi'un. Waqi'in, isim setelah ghair mudhofun ilaihi. Wa ghairu waqi'in. Wa ta'diyatuhu fis sulasil mujarradi bitad'ifil aini wa bil hamzati ka qawlika farrahtu. Nah, farrahtu Zaidan. Nah, itu aslinya fariha. Nah, jadi farrahtu. Fariha kan lazim. Nah, muta'addi jadi farrahtu. Farraha yufarrihu. Farrahtu Zaidan. Terus. Farrahtu Zaidan. Ah, terus. Wa ajlastuhu. Wa biharfil jarri fil kulli nahwi. Fil kulli nahwu. Dhahabtu bi Zaidin. Wan tolak tu bihi. Nah, udah tu. Hasbuk, cukup. Saya perhatikan. Qala al-Izzi rahimullah tanbihun, peringatan. Ini ada tanbih, peringatan dari beliau, dari Al-Izzi. Al-fi'lu, fi'il itu ada yang muta'addin, muta'addi. Dan ada yang ya lazim. Ya. Apa itu muta'addin? Wa huwa al-fi'lu alladhi yata'adda minal fa'ili ila maf'uli bihi. Apa itu fi'il muta'addi? Yaitu fi'il atau kata kerja yang dia yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bihi, yang dia membutuhkan fa'il dan juga maf'ul bih, fa'il pelaku, maf'ul objek, atau fa'il subjek dan maf'ul objek. Nah, ini namanya muta'addi. Nah, Baik, kaqaulika darabtu Zaidan. Semisal ucapan Anda darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Wa yusamma aidan, dan fi'il mutaaddi juga dinamakan sebagai fi'il waqi'an, fi'il mujawizan. Ya, sebagai fi'il waqi' dan fi'il mujawiz. Nah, ini nama lain dari mutaaddi. Ya. Wa imma ghairu muta'addin. Nah, atau fi'il juga ada yang namanya ghairu muta'addin. Ini namanya fi'il lazim. Ya. Apa itu ghairu muta'addin? Wa huwa alladhi lam yatajawazil al-fa'ilu. Ya, disebut ini fi'il lazim, yaitu fi'il ya, yang dia di sini lam yatajawaz al-fa'ilu. Ya, yaitu yang fa'ilnya tidak melewati. Tidak melewati apa? Tidak melewati maf'ul bih, tidak melewati objek. Ya, dia hanya ya, cukup dengan marfu'nya dia berupa fa'ilnya, sempurna kalam. Ya, dia tidak melewati apa-apa. Ya, semisal ucapan Anda ya, di sini ya, kaqaulika hasuna Zaidun. Hasuna Zaid. Zaid baik, hasuna yahsunu. Ini fi'il lazim. Karena fa'ilnya tidak melewati apa-apa. Uyusamma laziman. Dinamakan ini sebagai fi'il lazim. Ya, fi'il lazim yang dia ghairu waqi'in. Ghairu waqi'. Dia dinamakan sebagai fi'il lazim ghairu waqi'. Nanti akan dijelaskan semua perkataan ini. Ya. Semua makna-makna ini oleh Al-Kailani insyaAllah. Ini kan baru matanya. Wa ta'diyatuhu. Nah, perhatikan. Ya, memutaadikan fiil itu fi sulasi mujarrad pada sulasi mujarrad itu bit tad'ifil ain wa bil hamzah. Kalau pada fiil sulasi mujarrad maka dengan ditad'if ain, digandakan ainnya atau ditambahkan dengan hamzah. Contoh fariha yafrahu, gembira. Itu kan fiil lazim. Ya, antum mengatakan fariha Zaidun. Zaid gembira, maka fa'ilnya sih enggak melewati apa-apa. Enggak ada yang dilewati, gembira dari apanya. Nah, tapi kalau farraha Zaidun, nah baru Zaid menggembirakan, nah baru ada yang melewati. Zaid menggembirakan apa nih? Nah, di sini kasih contoh farrahtu Zaidan. Ya, farrahtu Zaidan. Saya membuat gembira Zaid. Nah, fa'ilnya kan tu itu. Farrahtu Zaidan. Saya membuat gembira Zaid. Kalau fariha Zaidun, tidak ada. Ya. Saya telah menggembirakan Zaid. Tidak melewati apa-apa kan kalau fariha Zaidun. Nah, kemudian, ajlastuhu. Ajlastuhu. Saya mendudukkan dia. Nah, fi'il lazimnya apa? Jalasa yajlisu. Ya. Kalau jalastu, fa'ilnya ana kan? Jalasa Zaidun. Melewati tidak? Zaid melewati apa? Tidak ada yang dilewati. Nah, tapi kalau ajlastu Zaidan, saya menduduki si Zaid, ajlastuhu. Nah, ini ada yang dilewati. Ini maksudnya. Itu yang maksudnya wa huwa alladhi lam yatajawaz al-fa'ilu. Fa'il yang tidak melewati. Ya, bihar atau dengan tambahan wa biharfil jar fil kul atau dengan menambahkan huruf jar pada ya, pada semuanya tadi ya, ditambahkan huruf jar. Ya. Yaitu pada semua sulasi mujarad zahabtu bi Zaidin. Zahabtu bi Zaidin. Wantalaqtu bihi. Nah, ini fiil yang mutaaddinya ini dengan wasithah dengan perantara huruf jar. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Kailani. Ya. Tafadhal dibaca di sini penjelasan dari Al-Kailani. Ya. Nah, Saiful Hakta'amuli. Maf'ul mutlak. Terus. Al-fi'lu mutlakon ismani imma muta'addin wa huwa ayna muta'addin. Al-fi'lu alladhi yata'adda ay yatajawaz ay yatajawazu min al-fa'ili ila al-maf'ul bihi wa huwa maf'ulun yata'allaqu bihi fi'lul fa'ili qawlika darabtu zaidan fa innal fi'la alladhi huwa ad-darbu wat tajawazu min al-fa'ili wa qad tajawaza min al-fa'ili a'ni al-mutakallima wa ta'alluqu tajawuz hasbuk cukup ya fi'il terbagi menjadi dua ya fi'il mutaaddi fi'il lazim tanbih nah kata al-kaila ini tanbihun ini peringatan liman ghafala an makna al-mutaaddi ini bagi orang yang lalai ya dari yang tidak perhatian terhadap makna mutaaddi dan lazim fil abwab as-sabiqah pada bab-bab terdahulu sebelumnya yang kita bacakan semua wazan kita bacakan tuh ya semua wazan dibacakan semuanya nah itu ada yang mutaaddi ada yang lazim dari semua wazan yang kemarin kita bacakan nah itu semuanya ada yang lazim ada yang mutaaddi ya baik yang sulasi mujarrad sulasi mazid ya rubai mujarrad rubai mazid ya itu semua kemarin tidak ada yang tersisa dibacakan. Nah ini harus diperhatikan bahwa asalnya fi'il tersebut ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Lihat dami ta'ammulihi karena ketiadaan perhatian dia fiha pada bab tersebut haqqat ta'ammuli dengan perhatian yang benar. Al-fi'lu mutlaqan kisman kata Al-Kailani. Fi'il secara mutlak itu ada dua macam. Imma mutaaddin yaitu mutaaddi wa huwa ai al-mutaaddi al-fi'lu alladhi yata'adda yaitu fi'il yang dia yata'adda ai yatajawaz apa maknanya yata'adda yatajawaz yang dia melewati minal fa'ili ilal maf'uli bihi ya yaitu fi'il yang dia melewati dari fa'il ke maf'ulnya definisi yang lain dari kalangan ulama menyebutkan apa isim fi'il muta'adi kullu fi'lin la yaktafi bifa'ilihi itu setiap fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya ya bal yata'addahu ila maf'ulin bihi ya namun dia harus membawakan maf'ul bihnya dia harus membawa maf'ul bihnya ya dia enggak cukup dengan fa'ilnya ya au aksar ya dia baik maf'ul bihnya satu atau lebih dari satu nah pokoknya kata para ulama ditakid dengan perkataan mereka wala yatimu al makna illa bi dzikril maf'ul. Nah maknanya ini tidak sempurna kecuali dengan disebutkan maf'ul bihnya. Nah itu. Ya, semisal antum mengatakan darabtu saya memukul. Nah ini enggak sempurna, kurang sempurna maknanya. Kalau antum belum menyebutkan siapa yang dipukul? Darabtu, darabtu man, darabtu siapa? Ya, man darabta, siapa yang anda pukul? Nah, baru antum sebutkan. Darabtu fulanan, misalnya. Ya. Wa huwa al-maf'ulun. Nah, itu maf'ul, objek, yata'allaku bihi fi'lul fa'il. Yang fi'il, fi'il fa'il terkait dengannya. Kaulika semisal ucapan anda darabtu zaidan fa innal fi'la alladhi huwa ad-darbu fi'ilnya di sini ad-darbu qad tajawaza minal fa'ili ya dia tajawaza minal fa'ili a'ni al-mutakallima maka dia membawa fa'il yang saya maksud fa'il kata kailannya adalah sang pembicara darabtu wa ta'allaqa bi zaidin dan dia terkait dengan zaid dia terkait dengan Zaid karena darabtu Zaidan alladhi huwa al-maf'ul bihi yang dia adalah maf'ul bihi Wa yusamma al-fi'lu al-muta'addi aidan waqi'an. Fi'il muta'addi ini juga dinamakan fi'il waqi'. Kenapa? Liwuqu'ihi 'alal maf'ul bihi. Karena dia terletak di atas maf'ul bih wa mujawizan. Juga dinamakan fi'il mujawiz. Kenapa? Litajawuzihi al-fa'ila. Karena dia membawa atau ya, membawa fa'il atau melewati fa'il. Ya. Nanti fi'il muta'addi ini ada yang membutuhkan satu objek, ada yang membutuhkan dua objek, ada yang membutuhkan tiga objek. Ya. Nah. Nanti itu pembahasannya lagi insyaallah. Ya. Kalau yang membutuhkan dua objek, ya, kita pelajari di Al-Jurumiyah bab apa? Zonna wa akhwatuha. Nah, terus apa lagi? A'ta wa akhwatuha. Ya. A'ta wa akhwatuha belum kita pelajari ya? Ya. Kemudian yang membutuhkan tiga objek sudah dipelajari belum di Al-Jurumiyah? Belum ya. Itu bab aro ya, bab a'lama, bab aro. Itu membutuhkan tiga objek. Aro ya, aro bukan aro fi'il mudhari yaro ra'a yaro, bukan, ini fi'il madinya aro, maknanya memperlihatkan. Itu membutuhkan tiga maf'ul. Nah, qala al-musannif, mana lagi tadi? Nah, sekarang imma ghairu muta'addin. Nah, sekarang imma ghairu muta'addin. Nah, tafaddal. Ya. Dibaca di sini. Apa harus ji? Wa huwa ay al-fi'lu. Kenapa mansub al-fi'la? Husnu wal husnu lam yatazawwaz al fa'ilu alladhi huwa zaidun bal lazimun lahu wa yusamma ghayra al muta'addi laziman liluzumihi wa yusamma ghairu al-muta'addi laziman. Ghairu benar ya. Baru laziman maf'ul bih. Terus liluzumihi 'alal fa'ili. 'Alal fa'ili wa 'adami infikakihi anhu. Wa ghairu waqi'in. Waqi'in. Wa ghairu waqi'in li'adami wa qawlu wuqu'ihi. Ah, lihat, perhatikan imma ghairu muta'addin. Nah, ini tadi fi'il lazi, fi'il muta'addi udah. Sekarang fi'il yang ghairu muta'addi. Ya, pokoknya patokannya ini ya, selain dari rumus yang diberikan oleh Kailani yang dikatakan oleh para ulama itu kullu fi'lin iktafa bi fa'ilihi. Nah, gitu aja. Kullu fi'lin iktafa bi fa'ilihi. Setiap fi'il yang cukup dengan fa'ilnya. Iktafa bifa'ilihi. Watamma bihi al-makna. Dan sempurna makna. Ya. Nanti ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu biasanya dia kalimat yang mempunyai maknanya itu tentang akhlak, etika, moral, atau perangai. Nah, itu biasanya itu muta'addi. Ya. Muta'addi. Atau yang nanti yang masdarnya dari wazan fu'ul. Nah, itu muta'addi. Ya, walaupun terkadang dari wazan fu'ul juga ada yang ya lazim. Nanti karena ada fi'il yang bisa lazim, bisa muta'addi. Dakhala yadkhulu, hadara yahduru, ja'a yaji'u. Itu bisa muta'addi, bisa lazim. Ja'a Zaidun. Atau antum katakan Ja'a Zaidun berarti ja'a lazim. Ja'ani Zaidun berarti ja'anya muta'addi. Taib, barakallahu fikum. Mana hal berikutnya? Wa ghairu muta'addi wa huwa al-fi'lu alladhi lam yatajawwaz al-fa'ilu. Itu fa'il yang tidak melewati itu fa'il, yaitu fi'il yang muta'addi yang fa'il tidak melewati maf'ul bihnya. Tidak ada, dia tidak melewati, tidak membawa maf'ul bih. Semisal ucapan Anda hasuna Zaidun. Tuh, perhatikan, tadi kan saya sebut ciri-ciri dari fi'il muta'addi, dia menyebutkan fi'ilnya itu, kata kerjanya itu, topiknya itu moral, perangai. Nah, itu hasuna Zaidun. Nah. Ya enggak? Berarti di sini apa? Perangai itu ya. Zaid berlaku baik. Fa innal fi'la alladhi huwa al-husnu lam yatajawwaz al-fa'ilu alladhi huwa Zaidun bal lazimun lahu. Nah, maka fi'il di sini yaitu husn, fa'ilnya tersebut tidak melewati, ya, dia tidak melewati apapun, tidak melewati maf'ul. Dia tidak membawa maf'ul alladhi huwa Zaidun yang fa'ilnya Zaid. Bal lazimun lahu, bahkan dia tetap di situ. Ya, wa yusamma, dan juga ghairu muta'addi ini disamakan, dinamakan juga sebagai fi'il laziman. Kenapa? Liluzumihi 'alal fa'ili. Ya, karena dia tetap berada pada fa'ilnya, wa ada min fikakihi anhu. Dan ya, darinya wa ghairu waqi', dinamakan pula fi'il ghairu waqi'. Kenapa? Li adami wuqu'ihi 'alal maf'ul bihi, karena dia tidak terletak, ya, karena dia tidak ada maf'ul bihnya. Ya, tidak ada maf'ul bih yang terletak padanya. Ini biasanya dia pada masalah perangai, ya, pada masalah moral gitu. Misalkan fi'ilnya apa? Selain tadi hasuna, ya, apalagi kosuro, ya, kasuro, ya, banyak, ya, kosuro, pendek, syaju'a, berani, ya, wazan fa'ula lah, jabuna, pengecuh, tohuro, bersih, ya, atau dari wazan fa'ila, marido, sakit, marido Zaidun, udah cukup, Zaid sakit, ya, kemudian apalagi, nasito, ini perangainya nih, nasyid, rajin, semangat dia. Kemudian apa lagi? Fariha, gembira. Kemudian hazina, sedih. Kasila, malas. Apa lagi? Pakai celak, kahila. Kahila dari wazan fa'ila. Kemudian dari wazan fa'ila juga apa lagi? Amia, buta. Apalagi Husain? Husain apalagi? Uzkur mana? Hah? Itu si Dajjal kan akwar. Dajjal akwar. Wa inna rabbakum laysa bi akwar. Fi'ilnya apa akwar? Awiro. Awiro. Apa tuh? Buta sebelah. Itu fi'il-fi'il yang menunjukkan karakter. Ya. Karakter, sifat, perangai. Dari wazan fa'ula atau dari wazan fa'ila. Itu lazim. Ya, dengan fa'ilnya cukup. Ya. Dobitnya apa? Dobitnya kullu fi'lin iktafa bi fa'ilihi. Nah, itu dobitnya. Setiap fi'il yang cukup dengan fa'ilnya. Ya. Wa tamma bihil ma'na. Sempurna maknanya. Itu dobitnya. Ketentuannya begitu. Nah. Kemudian ya, dibaca berikutnya di sini wa ta'diyatuhu, ya. Siapa? Abdul Malik. Hah? Idza arata an tusayyira. Al-fi'la al-lazima. Al-fi'la al-lazima fi sulasi al-mujarrad khasatan bi syai'aini. يسير يسير يتم متعديا فقولك فرحت فرحت زيدا فإن قولك فرحا زيد زيد لازم lagi fi lazim berarti bukan faraha fariha zaidun lazimun terus fi'il itu. Falamma naqaltuhu. Nah, kok naqaltuhu? Siapa ini yang lagi cerita? Itu kailani antum fa'il falamma naqaltahu. Falamma naqaltuhu. Naqaltahu. Falamma naqaltahu ila babi taqlili. Waqala udah ngasal bacanya, udah ngasal. Waqulta. Kalau qalat itu ada hafzahnya. Qolat gitu. Pelan-pelan bacanya. Terus? Farrahtu. Kan udah dinakal, udah dipindah. Tadi fariha. Nah, sekarang farrahtu zaidan. Sorah mutadian. Cukup. Pelan-pelan bacanya Abdul Malik. Jadi bacanya itu, baca kitab itu sambil mikir juga ya. Nah, ini maksudnya apa? Tuh kayak tadi tuh antum tuh baca aja itu, nggak dipikir maksudnya apa. Ya, tayyib barakallahu fiik. Nah, perhatikan ta'diyatuhu. Gimana sih cara menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi? Kita jadikan muta'addi. Memuta'addikannya gimana? Ai, kata beliau. Idza aratta, apabila Anda berkehendak antusayyira untuk merubah al-fi'la al-lazima muta'adiyan fi'il lazim menjadi muta'adi ya fi sulasi al-mujarrad pada sulasi mujarrad khasatan terlebih khusus ini umumnya pada wazan fa'ila dan fa'ula ya fa'ila yaf'alu dan juga fa'ula yaf'ulu ya bisyai'ain yaitu dengan dua hal ya yang pertama bid'ati fil ain dengan digandakan ain didobelkan ainnya. Ya, ainil fi'li yaitu ain fi'il. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Maka didobelkan fa'ala. Ya, fa'ala binaqlihi, dinakal. Tadinya wazan fa'ila atau fa'ula dinakal dipindahkan ila babi taf'il, ke bab taf'il. Bab taf'il. Ini yang masdarnya taf'il, berarti wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan gitu kan. Nah, ini yang pertama ya. Misalkan antum mengatakan ya atufa al-alimu, atufa al-alimu, atufa, atufa apa? Atufa ya'tufu, agung, mulia. Atufa al-asyikhu, syekh itu atufa azuma, maknanya atufa azuma, agung, mulia gitu ya. Maka antum muta'addikan dengan ditadzif ain, azzamtu asy-syekha, attaftu al-'alima. Ngerti enggak sini? Berarti sudah berubah maknanya. Nah, kalau tadi azuma syekhu ya, azuma asy-syekhu, syekh itu agung. Nah, sekarang antum katakan azamtu asy-syekha, saya mengagungkan syekh. Atufa al-alimu, orang alim itu alim, apa namanya? Mulia. Maka antum gandakan. Attaftu al-alimah, saya memuliakan orang alim itu. Ngerti sini? Baik, ya. Ya, perhatikan. Ini yang pertama. Wabil hamzati atau dengan hamzah. Ai binaqlihi ila babil if'al, yaitu dari sulasi mujarrad dirubah menjadi bab if'al, yaitu bab sulasi sulasi apa sulasi mazid ya af'ala yuf'ilu ini yang masdarnya if'alan ini yang masdarnya if'alan berarti wazan af'ala yuf'ilu ya semisal karuma karuma yakrumu menjadi akroma yukrimu karuma zaidun akramtu zaidan ngerti sini karuma zaidun akramtu zaidan Masya Allah ya gampang ini kan fa innahu hina idin yasiru al fi'lul alazimu mutaaddiyan maka ketika itu fi'il lazim berubah menjadi fi'il mutaaddi nah ini ya menjadi fi'il mutaaddi ya qala ka qaulika farahtu zaidan nah ini dengan ditad'if al ain saya menggembirakan zaid fa inna qaulaka qaulaka fariha zaidun lazimun ucapan anda fariha zaidun lazim zaid gembira falamma naqalta nah tatkala anda pindahkan ila babit taf'il ke bab taf'il fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya farraha yufarrihu tafrihan wa qulta maka anda katakan farrahtu zaidan saya membuat gembira zaid sara mutaaddiyan maka jadilah fi'il tersebut menjadi mutaaddiyan ya kayak tadi ya azuma ya menjadi azzama atufa attafa ya azuma syekhun azuma asyekhu azza azzamtu asyekha taib ajlastuhu nah, ini jelasa fa inna qaulaka nah, ini dari dengan ditambahkan apa tadi hamzah yaitu dirubah ke bab al if'al af'ala yuf'ilu if'ala fa inna qaulaka jalastu lazimun anda mengucapkan jalasa zaidun jalastu itu lazim falamma naqalta ila babil if'al maka tatkala anda pindahkan ke bab al if'al ya babul if'al wa qulta ajlastuhu sara mutaaddi ya, maka jadilah dia mutaaddi ajlastuhu wa ta'diyatuhu atau dengan ditakdiahkannya itu biharfil jar fil kulli dengan ditambahkan huruf jar pada itu semua ya ai fi kulli fi'lin min ats-tsulatsi war ruba'i al mujarrad wal mazid fihi itu pada setiap fi'il tsulatsi mujarrad dan ruba'i ya mujarrad maupun mazidnya contoh yang mujarrad zahabtu fa'al fa'altu ya fa'ala bi zaidin ya fa inna zahaba ya, fi'il zahaba itu sendiri dia lazim zahaba yadhabu itu lazim ya falamma qulta dzalika sarra mutaaddiyan bi makna adhabtahu nah maka tatkala anda mengucapkan demikian zahabtu bi zaidin itu maknanya mutaaddi walaupun nanti mutaaddinya biwasithah dengan perantara ya maknanya adhabtahu anda membuatnya pergi wa misalul mazid contoh yang mazid intalaqtu bihi ya fa inna intalaqa lazimun fi'il intalaqa itu lazim aku beranjak pergi dengannya falamma qulta dzalik maka tatkala anda berkata demikian intalaqtu bihi sara mutaaddiyan bi makna atlaqtahu ya wa hakada dan ini seterusnya ya juga tambahin satu lagi ini enggak disebutin di sini oleh Al-Izzi ya menjadikan fi'il lazim menjadi mutaaddi gimana yaitu dengan menambahkan alif mufa'alah alif mufa'alah ini satu lagi ya alif mufa'alah apa alif mufa'alah yang fungsinya menyatakan apa ya saling gitu ya saling ya yaitu yang setelah fa fi'il fa'ala menjadi fa'ala nah itu jadi fi'ilnya yang tadinya lazim menjadi muta'addi jalasa antum katakan jalasa nah itu udah muta'addi maknanya sama seperti ajlasa. Nah. Ya. Sudah cukup ya. Nanti kita masuk ke pasal berikutnya, bayan amsilah fasilah minat tasrif ya hadhil af'al. Ya subhanallahi wa bihamdik, syadallah ila nakda, astaghfirullah.